الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab An-Nahyu an Su'idh Dhann bil Muslimin min ghairi daruratin. Bab tentang larangan su'idh dhann, berburuk sangka, bil muslimin, terhadap muslimin, min ghairi daruratin, tanpa keadaan darurat, tanpa alasan darurat, sebagaimana yang dituntunkan oleh syariat. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada bab ini An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang larangan su'udh dhann. Su'udh dhann artinya berburuk sangka terhadap sesama muslimin. Seperti akan kita baca tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adzan adalah agdabul hadis, ucapan yang paling dusta. Ucapan yang dimaksud adalah hadisun nafs, dalam diri kita, kita mengucapkan fulan seperti itu padahal belum jelas. Ya, terhadap teman kita, kita pun mengucapkan dalam diri kita, fulan berbuat ini, berbuat itu, padahal belum jelas. Bisa kepada kerabat kita, bisa kepada bahkan orang tua kita, bahkan juga bisa kepada para ulama. Nah, semua itu adalah merupakan perkataan dalam diri kita yang belum jelas kebenarannya. Maka Nabi menyebut sebagai agdabul hadis. Oleh karenanya, dalam Islam dilarang bersu'udh dhann, berburuk sangka kepada muslimin, min ghairi daruratin, tanpa kondisi darurat. Artinya di sini ada kondisi-kondisi tertentu yang dengannya seorang boleh su'udh dhann. Selain pada kondisi tersebut, maka tidak diperkenankan su'udh dhann, berburuk sangka. Kita lihat bahwa Allah Azza wa Jal telah berfirman pada surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhann ismun wala tajassasu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh dhann, jauhilah, katsiran minadh dhanni, banyak dari adh-dhann, ras sangkaan-sangkaan Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian sangkaan-sangkaan itu adalah ismun, merupakan perbuatan dosa. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla menyuruh kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kalian beriman, kalian betul-betul ingin mewujudkan iman dalam diri kalian, baik secara keyakinan maupun secara perbuatan, maka buktikan dengan melakukan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini melarang perbuatan dhann, ijtanibu katsiran minadh dhanni, jauhilah oleh kalian banyak dari sangkaan-sangkaan. Ya. Dan ini sesungguhnya sangat bermanfaat bagi pribadi kita. Karena dengan banyak prasangka kepada yang lain, akhirnya membuat pikiran kita semakin kacau, membuat kita banyak memikirkan tentang orang lain. Pikiran kita sibuk dengan memikirkan orang lain, akhirnya mengganggu konsentrasi kita di dalam berbagai kegiatan kita. Ketika kita sebagai thalibul ilm tapi banyak memikirkan orang lain, akhirnya kegiatan belajar kita terganggu. Mau menghafal gak konsentrasi, mau membaca kitab gak masuk-masuk, gak paham-paham. Kenapa? Bukan karena kurang cerdas, tapi karena pikirannya terganggu. Ya. Apalagi mau menghafal Quran, sudah dibaca gak hafal-hafal. Kenapa? Mikir yang lain. Nah, gara-gara su'uban. Nah, tapi kalau kita tidak banyak melakukan yang seperti itu, maka kita akan lebih fokus dalam kegiatan kita. Ini kalau kita sebagai thalibul ilm. Begitu pula sebagai selain thalibul ilm yang bekerja, beraktivitas, aktivitas bisa terganggu karena pikiran-pikiran su'uban, buruk sangka kepada orang lain, membuat kita tersibukkan, ya, tidak konsentrasi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian sangkaan-sangkaan itu adalah perbuatan dosa. Yani terutama ketika memang bukan pada tempatnya, tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, jelas ini perbuatan dosa. Ya. Pada hadis disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhanna, hati-hati oleh kalian dari perbuatan dhann, sangkaan-sangkaan. Fa inna adh-dhanna akdzabul hadis, karena sesungguhnya sangkaan-sangkaan itu akdzab al-hadis, ucapan yang paling dusta. Nah, ini diterangkan oleh ulama, ya, bahwa seperti tadi kita sebutkan, hadithun nafs, omongan-omongan dalam diri kita, bisikan-bisikan dalam diri kita. Ketika kita bisik-bisikkan dalam diri kita, fulan begini, fulan begitu, tidak ada dasarnya dalam syariat, tidak ada alasan yang membenarkan apa yang dia ucapkan dalam dirinya, berarti itu ucapan enggak benar. Ucapan yang tidak benar dengan kata lain adalah apa? Kadzib, dusta. maka dia telah berdusta dalam dirinya bahwa fulan begini, fulan begitu, tidak ada nyatanya. Nah, oleh karenanya su'udzan, berburuk sangka, betul betul dilarang, karena hanya merupakan kedip, kedustaan-kedustaan saja. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwani fi din rahimakumullah, terkecuali seperti yang disebutkan oleh Nawawi rahimahullah, bila ada kondisi darurat, di sini artinya memang ada bukti-bukti yang mengindikasikan dengan kuat ya hal tersebut, sehingga muncul dalam diri kita suatu sangkaan, dugaan, terjadi ini, terjadi itu pada fulan dengan berbagai bukti. Nah, ini ada alasan. Ya, ini ada alasan, dan tentu yang seperti itu biasanya otomatis muncul di dalam diri kita ketika memang banyak bukti-bukti tersebut. Nah, tinggal bagaimana tindak lanjutnya, ini tentu harus dengan bimbingan syariat. Ya, ini terkait dengan siapa, terkait masalah apa, apa yang mesti dilakukan, ini tentu tidak lepas dari bimbingan syariat. Langkah apa berikutnya yang mesti dilaksanakan. Secara global, pada dasarnya berburuk sangka tidak diperbolehkan. Kemudian ahibati billah rahimakumullah, berikutnya qala an-Nawawi rahimahullah, babu tahrim ihtiqaril muslimin, bab haramnya ihtiqar, merendahkan al-muslimin, kaum muslimin. Ya, ini bab yang baru, dan dari bab tersebut nampak jelas maksudnya, yaitu tentang haramnya, ya, haram, hukumnya haram. Apa itu? Ihtiqar al-muslimin. Ihtiqar artinya merendahkan kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuqu ba'dal iman wala talmizu anfusakum. Nah, wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar, janganlah yaskhar qaumun, suatu kaum merendahkan, mengolok-olok, min kaumin, terhadap kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi mereka, yakni yang diolok-olok, lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa'in, jangan pula kaum wanita mengolok-olok kaum wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna, bisa jadi wanita-wanita yang diolok-olok, yang diremehkan, yang direndahkan, lebih baik daripada wanita yang lain yang mengolok-oloknya. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian talmizu anfusakum, yakni mencacat, ya, menyindir-nyindir dengan makna merendahkan, mencacat pada diri-diri kalian, yakni di antara kalian, sesama kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan pula kalian saling memberikan julukan-julukan kepada yang lain, tentu julukan-julukan yang tidak sepantasnya. Bi'sal ismul fusuqu ba'da liman, sungguh jelek alismul fusuq, nama kefasikan. Ba'dal iman, setelah iman. Yani kalau kalian melakukannya berarti kalian melakukan suatu kefasikan, dan sungguh jelek suatu kefasikan setelah keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, dan siapa saja yang tidak bertaubat maka merekalah orang-orang yang zalim. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Pada ayat ini Allah Azza wa Jal memperingatkan kaum mukminin. Sekali lagi, kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kalian beriman, buktikan. Kalau kalian beriman, mengaku beriman, iman punya konsekuensi, bukan hanya ngaku saya beriman. Bukan hanya ikrar dalam lisan saya beriman, tapi ada konsekuensinya, ada tindak lanjutnya daripada pernyataan iman itu. Nah, ini diantaranya. Kalau kalian orang-orang yang beriman, la yasfar qaumun min qaumin, jangan suatu kaum yang beriman merendahkan, meremehkan dan mengolok-olok yang lain. Ya. Begitu pula kaum wanita, bukan hanya sesama lelaki atau sesama wanita atau sebaliknya, semuanya tidak boleh. Ya. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, bisa jadi yang diolok-olok, diremehkan justru lebih baik daripada yang mengolok-olok dan meremehkan. Ikhwan fillah azzakumullah, karena kita tahu bahwa kebaikan suatu kaum, kebaikan seseorang itu dinilai dari apanya? At-taqwa, ketakwaan. Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ini juga, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, takwa itu intinya di mana? Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini, dalam dada. Intinya di situ, walaupun akan nampak pula di perilaku. Tapi intinya dalam dada. Tidak begitu nyata. Sehingga kamu mengolok-olok dia, ternyata dia mungkin lebih bertakwa. Ya. Seseorang mengolok-olok yang lain, ternyata yang diolok-olok lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seringkali mengolok-olok itu didasari kekurangan-kekurangan pada lahiriah, ya kan? Mungkin fisiknya, ya. Mungkin juga yakni sebagian penampilan, ya, pakaiannya atau yang lain. Padahal sekali lagi batin seseorang tidak diketahui, sehingga bisa jadi ternyata yang diolok-olok lebih baik, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya kalau ini terjadi, bukankah mestinya dia malu sendiri, ya? Ternyata dia lebih ternyata kondisi dia dibanding yang diolok-olok tidak sebanding, dia jauh kondisinya di bawah yang diolok-olok. Nah, ini kan malu sendiri. Mungkin di hadapan orang tidak diketahui, tapi Allah Azza wa Jal Maha mengetahui. Nah, oleh karena itu jangan suka atau jangan pernah mengolok-olok yang lain, ya, dengan penampilan luarnya, dengan kekurangan pada fisiknya. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yani kita melihat di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, mereka ada orang-orang yang miskin, mereka ada orang-orang yang dari Afrika yang di mata manusia lebih rendah, ya kan, karena berkulit hitam, ya, dan lain-lain dianggap lebih rendah, padahal tidak seperti itu. Bilal radhiyallahu anhu seorang budak Habasyi, status sosialnya sebagai budak dulunya dari Habasyah. Orang mungkin melihat penampilan beliau dianggap sebagai orang yang rendahan, tapi ternyata beliau punya kedudukan tinggi dan telah dijamin masuk ke dalam al-jannah radhiyallahu anhu. Nah, di antara para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in ada yang seperti itu, tapi kita lihat mereka tidak saling merendahkan, ya, mereka tahu hukum-hukum syariat, mereka tawadhu' terhadap yang lain. Nah, kita pun tentu mesti mencontoh mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Jangan di antara kita ada sikap as-sukhriyah, mengolok-olok yang lain dan merendahkan yang lain, ihtiqar terhadap yang lain, laki-laki maupun wanita. Dilanjutkan dengan firman Allah, wala talmizu anfusakum, jangan kalian melakukan lamz. Lamz ini yakni menyindir, yang intinya merendahkan, ya. Merendahkan tapi tidak terus terang, meremehkan tapi tidak terus terang, ya, lamz, dengan kata-kata sindiran. Terkadang dengan perbuatan, ya. Perbuatan yang menyindir, ya kan? Kadang orang merendahkan dengan lidahnya, ya kan? Gerakan mulutnya, gerakan bibirnya, ya. Dengan matanya, dengan tangannya. Dia enggak ngucap tapi melakukan suatu gerakan tertentu yang intinya apa? Merendahkan. Nah, ini hamz. Makanya Allah mengatakan wailun likulli humazatin lumazah. Celaka bagi tiap-tiap orang yang humazah lumazah. Humazah itu yang merendahkan dengan apa? Perbuatan-perbuatan itu, gerakan-gerakan. Ya, lumazah nyindir-nyindir dengan kata-kata. Ya. Jadi perbuatan sukhriyah merendahkan, baik dengan kata-kata yang nyata, jelas, sharif, ataupun merendahkan dengan sindiran-sindiran, semuanya tidak boleh. Ya, yashar ini merendahkan, ya, umumnya dengan kata-kata yang jelas. Ya, kemudian yalmiz itu merendahkan tapi dengan kata-kata sindiran. Semuanya dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, tidak boleh. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian melakukan sindiran-sindiran perendahan itu terhadap diri kalian. Apa maksudnya terhadap diri kalian? Ya, sesama kalian. Jadi Allah Azza wa Jalla yakni mengungkapkan dengan diri kalian, bukan maksudnya kita merendahkan diri kita, yaitu ya termasuk tidak boleh, ya, dalam arti mencacat diri kita sendiri, yakni menjelek-jelekkan diri kita sendiri, ini juga dalam kondisi tertentu tidak diperkenankan, ya, ya, saya ini memang yakni khabusat nafsi, misalnya mengatakan begitu, jiwa saya sudah sangat menjadi jelek, nah, ini juga dilarang, ya. Tapi di sini bukan hanya terkait dengan diri kita pribadi, tapi diri kita, maksudnya kita secara umum, seolah-olah kita ini satu tubuh, ya, seolah-olah kita ini satu tubuh. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan kita dengan sesama muslimin, sesama mukminin, seperti kata Nabi, ibarat satu tubuh. Kalau kita mencacat diri kita nggak mau, maka ketika mencacat orang lain, itu ibarat kamu mencacat dirimu sendiri. Nggak boleh juga. Ya, kalian ibarat satu tubuh. Wala talmizu anfusakum. Seperti kata Allah, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian. Ya, mencakup diri sendiri dan mencakup membunuh orang lain, karena mereka ibarat satu tubuh. Dan ini ungkapan yang menunjukkan apa? Kedekatan sesama muslimin, dan mestinya mereka punya perasaan seperti itu, perasaan kesatuan, ya, di antara sesama muslimin. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian tanabazu bil alqab. Ini juga bagian daripada sukhriyah tadi. Saling melontarkan julukan-julukan kepada yang lain. Ya, ini semua masih rentetan ihtiqar, merendahkan dan sukhriyah. Ada kalanya kata-kata yang jelas, ada kalanya sindiran, ada kalanya dengan apa? Julukan-julukan. Ya, julukan-julukan terhadap yang lain. Ya, julukan sering terjadi di tengah masyarakat. Seorang dijuluki dengan julukan-julukan yang itu semuanya mengandung kerendahan. Ya, misalnya ada orang qadarullah, ya Allah takdirkan tubuhnya pendek. Ya, dijuluki sama orang dengan panggilan apa? Misalnya apa, si cebol misalnya, kan. Nah, ini namanya lakop yang seperti ini. Ya, lakop seperti ini tidak boleh. Kebetulan ada yang tinggi jangkung melebihi yang lain, oh Petruk misalnya. Nah, orang-orang kadang seperti itu. Ini contoh saja untuk memperjelas, ya, maksudnya julukan-julukan seperti itu, ya, adalah julukan yang mengandung apa? Ihtiqar, sukhriyah, mengandung olok-olokan, mengandung kerendahan bagi yang lain, maka yang seperti itu tidak diperbolehkan. Ini Allah katakan, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling memberi julukan-julukan terhadap yang lain. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sungguh jelek alismul fusuq ba'dal iman. Ya. Sungguh jelek nama kefasikan setelah keimanan. Artinya apa? Bahwa perbuatan-perbuatan yang tadi disebutkan, kalau begitu merupakan perbuatan-perbuatan kefasikan kalau sampai terjadi. Ya. Sehingga begitu jelek kalau kalian lakukan itu, ya, nama kefasikan tersematkan pada kalian setelah keimanan kalian. Nah, ini menunjukkan suatu peringatan keras, ya. Biasanya dalam keterangan-keterangan ulama, kalau orang dosa besar, nah, itu disebut fasik. Sehingga di sini ketika ini disebut fasik, fusuk, ada isyarat perbuatan-perbuatan itu termasuk dosa besar. Ada isyarat bahwa perbuatan-perbuatan yang lalu termasuk dosa besar, merendahkan dan ihtiqar dan sukhriyah terhadap kaum muslimin. Wa man lam yatub fa ulaika humudz dzalimun. Dan siapa saja yang tidak bertaubat dari perbuatan itu, bila ia jatuh dalam perbuatan itu, fa ulaika humudz dzalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ini juga lagi-lagi disebut dengan sebutan yang mengandung ancaman berat. Ya, tadi disebut fusuk, sekarang disebut apa? Zalim, kezaliman. Makanya seseorang mesti yakni merasa berhati-hati dan merasa diperingatkan dengan peringatan keras, karena di sini Allah Azza wa Jalla yang menyebut dengan sebutan al-fusuq dan al-dhulm, kefasikan dan kezaliman. Ya, oleh karenanya jauhilah perbuatan tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita untuk jauh dari perbuatan-perbuatan tersebut. Ya. Kemudian Nawawi rahimahullah menyampaikan juga ayat yang lain. Surat Al-Humazah ayat yang pertama, wailun likulli humazatin lumazah. Ini yang tadi kita juga sebutkan, celaka bagi tiap-tiap humazah lumazah. Humazah itu yakni menyindir, yang mengandung mengolok-olokan tapi dengan perbuatan. Ya. Lumazah ini sindiran yang mengandung sukhriyah, olok-olokan tapi dengan ucapan. Ya. Nah, disebutkan di sini ancamannya adalah wailun, celaka. Nah, celaka ini suatu kata yang mengandung ancaman, ya. Dan ini sebagian ulama menafsirkan bahwa yakni apa, ancaman dengan neraka. Nah, sehingga tidak bisa dianggap remeh. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bab ini disebutkan oleh Nawawi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bi hasbi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahu al-muslim. Rawahu Muslim wa qad sabaqa qariban bi tulihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahu al-muslim, cukup bagi seseorang min asy-syarr, sebagai suatu kejelekan baginya, an yahqira akhahu al-muslim, dia merendahkan saudaranya yang muslim. Hadis riwayat Muslim. Nah, Nabi SAW menyebutkan kata-kata tersebut. Ini dalam hadis yang cukup panjang, sudah lewat pada kesempatan yang sebelumnya. Di sini dikutip oleh Nawawi potongan dari hadis tersebut pada bagian yang terkait dengan bab kita. Nabi mengatakan bihasbi imri'in min asy-syarr an yahqira akhahu al-muslim, cukup sebagai kejelekan bagi seseorang ketika dia merendahkan saudaranya yang muslim. Dengan merendahkan sudah berarti dia sudah punya apa, predikat syar, jelek. Ya. Apalagi lebih daripada itu. Ya, jadi kalau begitu orang yang jelek itu banyak atau sedikit? Banyak, karena bab merendahkan orang lain ini banyak sekali, ya. Banyak sekali orang-orang yang saling merendahkan terhadap yang lain sesama muslimin. Ya. Seperti kata Nabi, cukup ini saja sebagai syar bagi dia, sebagai bentuk kejelekan dan kejahatan padanya. Ya. Berikutnya, wa 'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam al-jannah, man kana fi qalbihi, siapa saja yang dalam kalbunya mithqalu dzarratin min kibrin, seberat zarrah dari sifat kibir, sombong. Faqala rajulun, maka seseorang berkata, innar rajula, sungguh seseorang itu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Sungguh ada seseorang yang suka untuk pakaiannya itu bagus dan na'luhu sandalnya juga bagus. Yani apakah yang seperti itu termasuk dari kibir, kesombongan? Nabi mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Itu jawaban Nabi. Berarti dengan kata lain, Nabi mengisyaratkan bahwa yang seperti itu bukan termasuk kesombongan. Orang sekedar ingin sandalnya bagus, ingin berpakaian yang bagus, bukan termasuk kesombongan. Bahkan Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah suka yang seperti itu. Ya, penampilan yang bagus. Tentunya selama dalam kemampuan dia, tidak takalluf. Ya. Kalau takalluf sampai misalnya dia akhirnya berbuat yang haram, ya, mencuri sandal orang yang bagus salat di masjid, ya, biasa terjadi begitu, ya kan? Pergi pakai sandal jepit, pulang pakai sandal slop, ya, yang bagus. Nah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya. Bukan begitu caranya. Ini melakukan sesuatu yang haram, ya, yang bahkan termasuk dosa besar. Seperti yang tadi saya katakan, ini bila pada kemampuan seseorang dia lakukan itu, berpenampilan yang bagus, yang rapi, maka Allah Azza wa Jal suka. Karena Allah Azza wa Jal jamil, maha indah dan menyukai keindahan. Kemudian Nabi SAW terangkan kepada orang itu apa makna kesombongan. Beliau mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Al-kibru, sombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Hadis ini riwayat Muslim. Nah, jadi itulah makna al-kibr. Batarul haq, menolak kebenaran. Ketika disampaikan kebenarannya yang benar, enggak mau terima. Nah, ini sombong. Ya. Seandainya pun dia berpenampilan-penampilan orang yang sangat miskin sekalipun. Ya. Penampilannya seperti pengemis jalanan. Pakaiannya tidak karuan. Ya. Lusuh. Tubuhnya juga kotor. Kemudian ketika diberitahu yang benar, enggak mau terima. Nah, ini sombong. Ini orang yang sombong walaupun penampilannya begitu. Tapi kalau orang yang penampilannya bagus, rapi, indah, diberitahu yang benar, nerima. Sombong atau tidak? Tidak sombong. Jadi timbangan untuk menilai sombong atau tidaknya seseorang dengan apa yang disabdakan Rasul. Kalau dia batarul haq, menolak kebenaran, maka itulah kibir. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Nah, ini yang terkait dengan bab kita. Ghamtun nas, merendahkan manusia, ihtiqar terhadap yang lain. Merasa dirinya lebih tinggi, apakah karena apa pangkatnya, atau karena tubuhnya yang kuat, atau karena hartanya yang banyak, atau karena punya nasab yang dianggap lebih tinggi nasabnya dari yang lain, atau karena hal-hal yang lain, kepandaiannya, ya, dan lain-lain, sehingga dia merendahkan orang lain ketika orang lain dipandang tidak seperti dia. Nah, ini adalah ihtiqar. Ini bagian daripada al-kibr, kesombongan. Ya, Jadi itulah standar untuk menilai baik diri kita ataupun orang lain, apakah ada sifat sombong atau tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini ancaman yang berat, yaitu apa? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Siapa? Orang yang punya sifat sombong itu. Walaupun kata Nabi mithqalu dzarrah, seberat dzarrah. Dzarrah disebut oleh sebagian ulama semut yang kecil. Ya, semut macam-macam ya. Ada semut yang lembut sekali. Nah, itu namanya dzarrah menurut tafsiran sebagian ulama. Maka dari itu, walaupun seberat itu, kalau ada sifat sombong pada diri seseorang, ancamannya berat. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini kata ulama menunjukkan bahwa sifat sombong ini dosa besar karena ancamannya besar, tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Dan ketika dia punya sifat sombong, memang tertutup dari berbagai jalan kebaikan, ya. Diberitahu yang benar enggak mau nerima, ya kan? Nah, lagi-lagi enggak mau nerima. Diberitahu yang benar, akhirnya enggak pernah benar. Kalau enggak pernah benar, tempatnya di mana nanti? Di neraka. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah, itulah bahaya sifat sombong. Sehingga enggak akan dapat kebaikan, enggak akan dapat ilmu. Terhalangi dari ilmu karena merasa dirinya lebih daripada yang mengajarkan kepada dia ilmu, daripada yang menginformasikan kepadanya ilmu. Oleh karenanya ulama dulu, ya, Mujahid rahimahullahu taala mengatakan, la yatlubul ilm mustahin wala mustaghir, tidak akan bisa menuntut ilmu, tidak akan dapat ilmu, tidak akan cari ilmu. Siapa? Orang yang malu dan yang sombong. Nah, ini dia orang yang sombong, terhalangi dari ilmu sehingga susah berjalan menuju surga. Sebaliknya orang yang berilmu, dia berjalan meniti jalan tersebut menuju surga. Ya, Allah mudahkan jalan menuju surga dengan ilmu. Sementara dia karena sombongnya sudah terhalangi daripada ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kembali kepada masalah kita, jadi bahwa hadis ini menunjukkan dan menekankan kepada kita tentang larangan ihtiqar, merendahkan orang lain. Ya, jadi kita harus didik diri kita, kita tanamkan dalam diri kita sifat saling menghormati, ya, bukan saling merendahkan. Ya. Sikap apa? Saling menghormati yang lain, menjaga perasaan yang lain, tidak saling merendahkan. Kemudian hadis berikutnya, wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan fa qala Allah azza wa jal man dhal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak rawahu Muslim. Artinya dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, ada seseorang berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Qala Allah azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, man dhal ladzi yata'alla 'alayya, siapa yang berani sumpah atas nama saya, alla aghfira li fulan, bahwa aku, bahwa saya tidak akan mengampuni fulan. Inni qad ghafartu lahu. Sungguh justru aku mengampuni dia. Wa ahbattu 'amalak, dan aku menggugurkan amal-amalmu. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwani fi din azzakumullah. Ini suatu kisah yang mengandung pelajaran penting bagi kita. Disebutkan ada dua orang, yang satu rajin ibadah, yang satu yakni berbuat maksiat. Cuma ternyata yang rajin ibadah ini tersimpan pada dirinya suatu sifat buruk. Apa sifat buruk tadi? Merasa lebih tinggi, merasa lebih besar. Ya. Kemudian karena sifat yang buruk yang tersimpan pada dirinya tersebut, sampai dia berani sumpah. Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah. Bayangkan. Bukan mengkhawatirkan. Kalau mengkhawatirkan hal yang biasa, ya kan? Jangan-jangan Allah tidak mengampuni dia. Masih kekhawatiran. Walaupun kita berharap Allah mengampuni ya kita semua, tapi mungkin orang akan punya apa perkiraan ya, karena dosa yang begitu banyak sehingga muncul dalam dirinya kekhawatiran jangan-jangan tidak diampuni. Nah, ini hal yang mungkin sekali muncul. Tapi lihat orang ini bukan sebatas pada kekhawatiran terhadap saudaranya itu. Tapi sampai berani sumpah. Demi Allah. Allah tidak akan mengampuni dia. Ya. Bukan hanya memastikan Allah tidak akan mengampuni dia. Tapi sampai sumpah. Wallahi demi Allah. La yaghfirullahu li fulan. Allah tidak akan mengampuni dia. Nah, sekali lagi. Ini muncul karena apa? Karena sifat buruk yang tersimpan dalam dirinya. Merasa dirinya besar. Nah, jadi orang yang ibadah, orang yang beramal, jangan sampai tumbuh dalam dirinya perasaan begitu. Ya. Seorang mukmin walaupun beramal tapi tetap punya apa? Khauf, rasa takut jangan-jangan amalnya enggak diterima. Kalau dia punya kekhawatiran amalnya enggak diterima, bagaimana mau merasa lebih daripada yang lain? Iya. Iya kan? Nah, jadi alhamdulillah kalau kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla mau beribadah, rajin beribadah, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan sampai tersimpan dalam diri kita perasaan seperti itu. Perasaan merasa dirinya lebih daripada yang lain, merasa dirinya besar, merasa dirinya orang soleh, dan lain-lain. Ya, ini perasaan tersembunyi yang sangat berbahaya. Ya, dulu juga ya terkait dengan perasaan begitu ya. Ya, Nabi pernah mengatakan di hadapan para sahabatnya, ada seorang datang. Ya, seorang datang. Orang ini rajin ibadah. Dan Nabi katakan kepada dia, kamu datang dengan perasaan tidak ada yang lebih baik daripada kamu. Betul kan? Iya. Nah, akhirnya dia pergi. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat Abu Bakar, kepada para sahabat, siapa yang bisa membunuh dia? Ya, Nabi merintahkan untuk dihukum mati, bayangkan. Ya, ini ternyata menjadi cikal bakal kaum yang buruk seperti orang-orang Khawarij. Ya, menjadi cikal bakal orang-orang seperti mereka itu. Makanya Nabi merintahkan untuk apa? Untuk dihukum mati. Ketika Abu Bakar pergi radhiyallahu anhu mau melaksanakan perintah Nabi, dia sedang sholat. Wah, masa saya membunuh orang yang sholat? Abu Bakar pulang, ya Rasulullah, saya dapat tidak sedang sholat. Ya sudah, Umar berangkat. Umar juga berangkat. Sesampai di tempat itu masih sholat, sujud. Masa saya membunuh orang yang sujud? Kembali lagi. Ya. Dia katakan, ya Rasulullah, dia sedang sujud. Sedang sholat. Kata Nabi, ya sudah, berangkat. Siapa? Ali. Ali berangkat, orang sudah enggak ada. Ya. Nah, qadar Allah. Seandainya dia berhasil dibunuh, akan yakni terselesaikan sekian banyak masalah yang menjadi, yang dia menjadi bibitnya itu. Ya. Nah, kita ambil pelajaran penting dari kisah tersebut, bahwa kita lihat dia rajin ibadah. Ya, dia sholat. Sampai Abu Bakar datang dia masih sholat. Umar datang dia masih sholat. Tapi ternyata Nabi memerintahkan agar dia dihukum mati. Kenapa? Lihat awal Nabi katakan kepada dia. Dia punya perasaan bahwa dia sebagai orang yang paling baik. Nah, ini hati-hati ya. Jadi sekali lagi, rajin ibadah bagus dan itu yang memang dianjurkan. Cuma dilengkapi dengan apa? Dengan sifat tawadhu', sifat khauf war raja, tetap mengharap dari Allah Azza wa Jal rahmatnya, pahalanya, tapi juga ada kekhawatiran bahwa kalau ibadahnya tidak diterima bagaimana, ya, takut terhadap hukuman Allah Azza wa Jal, jangan merasa dirinya lebih daripada yang lain. Nah, akhirnya berakibat buruk. Lihat kisah tadi dan hadis yang kita baca ini, sampai dia berani bersumpah, fulan demi Allah tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, apa yang terjadi? Justru dia yang dimasukkan ke neraka. Orang tadi yang dia komentari malah masuk ke surga, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla murka dengan perilaku dia yang sumpah-sumpah atas nama Allah, mendahului, seolah-olah mendahului keputusan Allah, ya kan? Berani sumpah bahwa Allah enggak akan mengampuni. Tahu dari mana? Seolah-olah dia lebih tahu tentang Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka Allah katakan, "Man alladhi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan." Siapa yang berani sumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dia, fulan. Justru aku ampuni dia dan kamu saya gugurkan amalmu. Yani kemudian dia masuk ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini bahaya besar. Ya. Ibadah yang selama ini dia lakukan gugur gara-gara dia mengatakan begitu. Karena sifat buruk yang tersembunyi tadi. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dengan satu kalimat dia menghancurkan dunia akhiratnya. Dengan satu kalimat dia hancurkan dunia dan akhiratnya. Sekali lagi disebabkan tadi ada perasaan ihtiqar, merendahkan yang lain, merasa dirinya besar. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, hadis-hadis tersebut ya menunjukkan kepada kita tentang perlunya kita menghiasi diri kita dengan sifat apa? Tawadhu'. Ya, menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu', dan kita hidupkan di dalam diri kita masing-masing ya perasaan saling menghargai terhadap yang lain. Tidak ada unsur ihtiqar, merendahkan orang lain. Allahumma a'lam bissawab. Sementara kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.